ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kerana syariat ini hanya menegaskan satu hal dan menjadi kaidah pokok di dalam syariat, tidak bisa ditawar-tawar harga mati di dalam agama untuk menjaga persatuan kebersamaan di dalam agama atau dalam ketaatan kepada pemimpin, dan diharamkan perpecahan dan segala makna yang mengarah ke sana. Iya. Karena itu tidak boleh keluar dari agama, berpecah darinya, sebagaimana umat Islam apabila sudah berkumpul di dalam sebuah negeri dipimpin oleh kepala negara, tidak boleh keluar darinya. Sebab itu adalah hal yang akan membawa perpecahan. Dan siapa ingin mengganggu gugat di dalam hal tersebut, hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas. Seorang pemimpin kalau sudah syah sebagai pemimpin, ada yang ingin melensernya, ada yang ingin mengkudetanya, atau datang pemimpin baru ingin menyainginya, menggantinya, hukumnya di dalam agama cuma satu, harga mati. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahid yuridu an yashqa asal muslimin fadribu unuqal akhir minhuma kainan mankan." Siapa yang mendatangi kalian dan mereka, siapa yang mendatangi kalian sedangkan kalian sedang berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, satu hati. Orang yang datang ini ingin memecah belah tongkat kaum muslimin. Maka perintah Nabi, penggallah leher orang yang terakhir datang, siapapun dia. Itu hukum di dalam pengadilan agama. Dihalalkan darahnya. Karena itu, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini hadis disebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawiyah, dari 42 hadis yang merupakan pokok dasar di dalam agama. La yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang laki-laki muslim kecuali kalau dia melakukan tiga hal. Iya. Salah satunya at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah. Kalau dia melakukan hal tersebut, itu menghalalkan darahnya. Sebab ini adalah perkara yang bisa membahayakan kebersamaan.